Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أسلمان فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة كجيان رحمني الله إياكم. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid terakhir poin yang ke-8 ya. Sekarang masuk poin yang ke-9. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah adik ipar saya mengemudikannya dengan cepat. Kalau enggak mungkin setengah 50 jam di sini. Jadi di depan kita mungkin ada kendaraan hampir 15, startnya aja 10 ada. Dan truk susah di salib. Sama dia tadi semua disalib. Kalau saya yang mengemudikan mungkin ya jam 5 loh di sini. Langsung yang hidup. Ya begitulah, dinikmati saja. Di jalan itu jalan dibuat emosi, dinikmati. Saya di jalan yang buat baca, alhamdulillah ya, dinikmati, nikmat yang besar dari Allah SWT. Dan bagi kita yang memegang kendali kendaraan, memegang setir, kita gunakan untuk berpikir, berdoa ya. Jangan emosi, di jalan itu gunakan begitu. Misalnya macet 4 jam, gunakan untuk membaca Quran sudah berapa juz gitu ya. Tak bisa kita ini dan seterusnya. Baik, lanjutkan. Sekarang poin yang ke-9, at-tasi'u yang ke-9. At-tauhidu sababul istikhlafi. Tauhid merupakan sebab al-istikhlaf, dijadikan berkuasa fil ardi, di bumi. Jadi kalau seorang ingin umat Islam ini yang berkuasa di bumi, umat Islam yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa, caranya bukan demonstrasi, bukan aksi damai, bukan aksi setengah damai, bukan unjuk rasa, bukan unjuk taring dan seterusnya. Tapi caranya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang berbicara tentang kita apa saja, gak usah digubris. Kita ini mengikuti Allah atau mengikuti manusia? Allah. Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau engkau mengikuti aktsara man fil ardi, mayoritas kebanyakan orang di atas bumi, yudilluka, mereka akan menyesatkan engkau. Ansabilillah, dari jalan Allah. Tadi saya biasanya tidak pernah begitu karena di grup itu banyak hal yang perlu dinasihati. Jadi grup itu isinya kebanyakan hanya mencela, mencaci pemimpin dan seterusnya, dan membangga-manggakan orang yang berdemo adalah orang yang berjihad di jalan Allah, sedangkan yang membosi demo adalah orang yang membenci jihad. Maka terpaksa saya posting sebuah postingan di mana batu sebesar kepala lebih dilemparkan ke polisi. Batu sebesar ini, sini, sekepala lebih. Ini kalau kayak ngenai kaki aja bisa sakit, dan luar biasa. Apalagi kena kepala. Kemudian saya tulis, oleh karena itu Allah mengharapkan demonstrasi. Langsung dikomentari. Begitu dikomentari, saya hanya mengajukan dua pertanyaan. Tidak terjawab dua pertanyaan ini, gak lulus semuanya. Yang pertama, kapan demonstrasi pertama dilakukan? Yang kedua, apakah riba itu menjadi halal jika memang sudah disahkan oleh undang-undang? Dia kan mengatakan bahwa demo itu di Indonesia dibolehkan oleh undang-undang. Kalau begitu, riba juga dibolehkan oleh undang-undang. Ya enggak? Ya enggak? Nah, benar enggak ini? Ya. Apakah menjadikan riba jadi halal sebagaimana demonstrasi menjadi halal? Tidak ada yang jawab satu pun. Langsung grup WA menjadi senyap. Enggak ada apa-apa. Inilah para jemaah, apabila kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah harus belajar terus, ya. Setidaknya kita tahu dalil, minimal kita bisa membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman yang jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Seperti di sini. Ini kalau disampaikan kepada ahli demonstrasi atau kata-kata disampaikan kepada mufti demonstrasi atau ahli hadis demonstrasi, maka tauhid tok kapan berjuangnya? Sampai kapan kita bicara tauhid terus? Itu bukan, ada yang bilang gitu. Kok gak bosan ngaji tauhid? Ini mufti demonstrasi. Tapi kalau seorang dai yang harus sunnah, dia tetap akan memperjuangkan tauhid sampai akhir hayatnya, sebagaimana para nabi. Dan ukuran keberhasilan seseorang, kesuksesan seorang bukan dari hasil, tapi dari prosesnya. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau prosesnya di dalam dia beragama, metode yang dia gunakan untuk beragama ini sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya, prosesnya sudah dinilai baik. Tapi jangan berharap hasil jika prosesnya menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Paham enggak ini kira-kira pada zaman? Ya, seperti itu. Jadi at-tauhid adalah sababul istikhlafi fil ardi, sebab dijadikannya berkuasa atau memimpin di bumi. Watamkini din, dan sebab kokohnya agama. Jadi Islam menjadi kuat dan kokoh dan memiliki kedudukan, tamkin itu memiliki kedudukan kuat dan kokoh. Wanailil amni, dan juga sebab didapatkannya, diperolehnya alamni, keamanan, ba'dal khauf, setelah ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu jalla dzikruhu. Allah berfirman, jalla yang maha agung dzikruhu, penyebutannya atau sebutannya. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat yang ke-55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Wa'adallahu, Allah berjanji, Allah menjanjikan, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal dengan amal-amal yang saleh. Amal itu diterima apabila memiliki atau memenuhi dua persyaratan, yaitu al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Ikhlas, amalnya hanya karena Allah dan dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastakhlifannahum fil ardh, sungguh benar-benar dia Allah akan menjadikan berkuasa hum kepada mereka orang-orang beriman dan beramal saleh, fil ardi, di bumi, dijadikan berkuasa. Yang menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh menjadi penguasa di bumi atau pemimpin di bumi, siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan rakyat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Apalagi kalau hukum adalah hukum bikinan manusia, bukan dari Islam. Yang dari Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Karena manusia tidak berhak mensyariatkan sesuatu. Syariat itu harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, haruslah kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyatakan, kama istakhlafal ladina min qablihim, kama sebagaimana istakhlafal ladina, Allah telah menjadikan sebagai khalifah penguasa, telah menjadikan berkuasa alladina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Jadi orang beriman kalau ingin berkuasa, memimpin, menjadi khalifah, bisa memakmurkan bumi, maka hendaknya beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dan Allah telah menjadikan orang-orang sebelum ini seperti itu, menjadi pemimpin. Kemudian Allah berfirman, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh benar-benar Allah akan kokohkan lahum untuk mereka, akan kuatkan lahum untuk mereka, dinahum agama mereka, agama Bais Islam. Tak usah takut, walaupun manusia membenci Islam, orang-orang yang berpegang kepada Islam ini dibenci, ya, kita mendakwakan Quran Sunnah dikata-katai, biar saja, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Oh, kata-katanya itu betul-betul keji sekali bacaan kepada dai-dai yang mengajak pada Quran dan Sunnah, keji sekali. Biarkan saja, tidak ada masalah. Seperti yang menuduh pusat-pusat kita katanya antanya Yahudi, ternyata dia sudah pergi ke negeri Yahudi dan sudah mencium tangannya uskup, ya enggak? Ya enggak? Kita yang dituduh alhamdulillah hanya mencium tangan ibu kita, bapak kita, dan kiai kita atau ustaz kita, apa-apa ya, bukan mencium tangannya orang kan? Ya, merendahkan kehormatan Islamnya. Itulah bahayanya orang yang mengejek akan jatuh kepada apa yang diejeknya, ya. Apalagi yang diejek adalah Ahlussunnah yang tahu luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama Ahlussunnah itu beracun, racun yang akan menyebar kepada tubuh mereka kalau mereka menghina ulama-ulama Ahlussunnah, ya. Suatu-suatu kita dituduh yang Wahabi, yang Murji'ah katanya. Murji'ah itu apa? Tidak paham Murji'ah, menuduh usah-usah Murji'ah. Murji'ah itu tidak mengimani lima nun. Tahu lima nun? Tidak ngerti mereka. Tidak ngaji tauhid. Khomsu nunat. Perhatikan ini, ingatnya khomsu nunat. Ada lima nun. Khomsu nunat. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Qaulun bil lisan. Terakhir apa? Nun. Qaulun bil lisani. Nah, yang kedua, tasdikun bil janani, pembenaran dalam hati. Nun yang kedua, tasdikun bil janani, ini pembenaran dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil arkani, amalan dengan anggota badan. Sudah tiga nun. Kemudian yazidu, bertambah, bi ta'atir rahmani, dengan mentaati Allah yang maha rahman, yang maha pemurah. Wa yanqusu, dan berkurang, bi ta'atis syaitani, dengan mentaati syaitan. Bagaimana? Murji'ah gak percaya ini, Ahlussunnah ini yang percaya. Makanya dahulu Ahlussunnah itu dituduh dengan mujassimah. Mujassimah itu apa? Menyatakan bahwa Allah itu punya jisim seperti manusia, punya badan seperti manusia. Padahal itu tuduhan dusta. Gara-gara Ahlussunnah kenapa dituduh itu? Karena mereka mengimani semua nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mentahrif, memberi makna yang batil, tanpa mentakdir, tanpa menolaknya, tanpa mentakif, tanpa membagaimanakan atau memvisualisasikannya atau menggambarkannya, tanpa mentasbih atau tamthil, menyerupakannya, tanpa mentafwid, menyerahkan maknanya. Akhirnya Ahlussunnah dituduh. Sekarang ini ketika Ahlussunnah mengajak untuk taat kepada pemerintah, katanya pemerintah kita ini sudah kafir. Oh, ini benar. Ini usah-usah karbitan dan usah-usah palsu. Palsu ini. Palsu sekali. Kenapa palsu? Karena bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin, dia menyuruh untuk memberontak dan demo kepada pemimpin. Dia bertolak belakang enggak? Bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kita yang mengikuti Rasulullah langsung dituduh apa? Nah, makanya aku harus hafal dalil. Kalau dituduh sebutkan dalilnya. Bagaimana dengan di sini? Diam langsung. Kelakap kalau orang bahasa Jawa bilang. Tidak akan bisa jawab. Jangan pakai apa? Akal-akalan. Ambil dalilnya, seret, sebutkan dalilnya, ya, begitu. Seperti sekarang menuntut di jalan itu bukan ajaran Rasulullah. haknya rakyat itu diminta kepada Allah, bukan dituntut di jalan-jalan. Adapun haknya pemimpin kita laksanakan. Jadi haknya pemimpin kita wajib laksanakan. Tapi haknya rakyat itu dituntut kepada Allah, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin tidak sanggup untuk memenuhi semua hak-haknya rakyat. Bayangkan ratusan juta rakyat, 200 juta lebih, tidak akan sanggup dilakukan oleh pemimpin. Kecuali yang sanggup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalam sekali, ayat ini. Kalau mereka mau ngaji ayat ini loh ya, dalam sekali. Kita lanjutkan ya. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka, itu agama Islam. Alladzi ridha lahum, yang agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Jadi kalau ingin Islam kita ini jaya, agama Islam ini disegani, kokoh, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Kemudian kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wala yubaddilannahum, dan sungguh benar-benar Allah akan memberikan ganti kepada mereka, min ba'di khawfihim, setelah ketakutan yang mereka alami, setelah ketakutan mereka, amna, dengan keamanan, dengan kesentosaan, dengan kedamaian. Jadi kalau ingin negeri kita ini damai, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadi orang beriman, beramal soleh. Ya'budunani, mereka hanya menyembah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, syaratnya adalah mereka benar-benar menyembahku, dan mereka tidak menyekutukan aku syai'a dengan sesembahan apapun juga. Jadi syaratnya adalah, kalau sudah iman dan beramal soleh, syaratnya apa? Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini semuanya yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Menjadi khalifah, penguasa di muka bumi kaum muslimin. Yang kedua, agamanya menjadi kokoh. Yang ketiga, diganti rasa takutnya dengan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan. Tapi lihat Allah berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika." Barang siapa yang mengingkari setelah itu, jelas baginya, "Fa ulaika humul fasiqun." Mereka-mereka itulah orang-orang fasik. Sekarang banyak yang fasik. Disuruh sabar, dia merusak negerinya sendiri. Suruh sabar. Iya. Saya tadi baru melihat ya, demonstran itu memukul-mukul mobilnya polisi dan melempar dengan apa? Batu. Ketika polisi menembak nanti dikatakan brutal. Yang brutal siapa? Demonstran. Dia yang brutal ya. Ketika polisi mensikapi, ya, polisi manusia enggak, Pak? Robot atau manusia? Kalau kena batu bisa berdarah enggak? Bisa. Polisi punya keluarga enggak? Oh, menuduh ini polisi enggak punya hati. Anaknya orang dibedil ya. Kalau gitu sampai juga enggak punya hati. Suaminya orang sampai lempari batu, bapaknya orang sampai lempari batu, ya enggak? Polisi itu punya istri enggak? Punya. Berarti kan suami orang. Punya anak enggak? Punya. Berarti bapaknya orang ya. Polisi punya orang tua enggak? Berarti anaknya orang juga. Bukan anaknya apa namanya? Iya loh. Bukan anaknya kambing, anaknya ini, anaknya orang juga. Kenapa kamu lempari batu? Iya enggak? Ada yang dipanah kepalanya, ada yang di, ya Allah, yang pecah kepalanya, udzubillah min dzalik. Ada yang dibakar, iya loh. Saya meninggal. Kasihan mereka pada zaman ya rahmat Allah taala. Mereka itu sudah ditugasi negara untuk menjaga keamanan negeri ini. Ini di Jakarta sekarang ini itu brimob dari seluruh Indonesia dikirim ke sana. Kurang untuk mengatasi demonstrasi yang begitu payah di Jakarta. Dan ternyata hoax-hoax itu banyak. Saya lihat video itu saya ketawa sendiri. Jadi ada demonstran diangkat sama temannya dibawa ke ambulan, itu di video supaya nanti wah ini korbannya. Ternyata begitu mau tangkap polisi lari loh. Korban bisa lari. Ternyata berbohong, ya kan? Bohong. Berbohong macam-macam. Dan itu bukan perjuangannya. Itu adalah perbuatan yang dilarang agama. Jadi yang sudah ngaji dengan sunnah, ngaji sunnah, jangan mendukung demonstrasi. Walaupun disebut dengan aksi damai, setengah damai, sangat santun, setengah santun. Yang jelas turun ke jalan itu diharamkan. Karena menasihati pemimpin bukan dengan turun ke jalan. Tidak ada. Nanti dalilnya banyak, bukan di sini ya tempatnya. Qala nukhbatun minal ulama'i, berkata nukhbatun yang terpilih minal ulama'i dari kalangan para ulama, kitab Sirul Muyassari dalam kitab yang diberi nama At-Tafsir Al-Muyassar. Kata para ulama, wa'adallahu, Allah menjanjikan bin Nasri akan menolong. Allah menjanjikan dengan pertolongan. Allah berjanji bin Nasri akan menolong alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'amilus salihat, dan beramal dengan wa'amilu, dan mereka beramal al-amal salihata, dengan amal-amal yang saleh. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal saleh, bi an yuwarrithahum ardal musyrikin, bahwa Allah akan memberikan warisan kepada mereka berupa tanahnya orang-orang musyrik, diwariskan oleh Allah. Kalau kita mengingat ya, kekuatan kaum muslimin di zaman dahulu itu jauh untuk bisa menguasai negeri-negeri kafir, ya enggak? Ketika Rasulullah membuka kota Mekah tahun 8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan, itu Fathu Mekah ya, itu senjata yang dimiliki oleh para sahabat lebih minim daripada senjata orang kafir, dan perbekalannya sudah habis di jalan karena perjalanan 470 kilo. Dulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Jadi bandingkan sekarang, oh Ustaz mudah sekarang 5 jam sudah nyampe Madinah. Sekarang, dulu coba sampean pernah sini pare berapa pak? Enggak pakai mobil berapa? Setengah jam ya. Berapa kilo sini pare? 25? Coba ini nanti jalan kaki ke pare. 25 kilo. Ini sahabat 470 kilo. Bukan hal yang ringan. Sampai di Mekah lelah, logistik habis, senjatanya minim. Tapi kenapa orang-orang kafir Mekah langsung tunduk semuanya? Siapa yang membuat mereka takut? Siapa yang menimpakan ar-ru'b? Ya, rasa takut itu Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ada di bumi Papua sebelum ini. Ketika masih hidupnya Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau wa ghafara lahu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ketika pondok pesantren itu diserang, dia punya pondok pesantren di situ, beliau mendirikan pesantren di Papua. Ketika diserang oleh ratusan orang bersenjata lengkap, pondok ini diserang, maka kemudian beliau di Jawa ditelepon. Ketika itu beliau sedang di Jawa sakit, ditelepon, Ustaz pondok kita diserang, bagaimana? Katanya maju lawan, katanya maju, Allah Akbar, maju, maju, akhirnya Allah Akbar melihatnya begitu, sambil bawa pedang, santrinya yang maju berapa? 8 orang santri maju melawan ratusan orang yang sudah melimpari pondoknya sampai hancur. Tukang-tukang ada 15 ketakutan, gak berani apa-apa. Akhirnya 8 orang maju, apa yang terjadi? 100 orang lebih kucar kacir lari semuanya melawan 8 santri. Kenapa? Katanya dia melihat banyak sekali yang mengejarnya, padahal yang ngejar cuma 8 orang. Siapa yang membantu? Allah Subhanahu wa taala. Saksinya banyak. Akhirnya setelah itu Ustaz Ja'far mengancam, kalau pesantren saya ini tidak segera diperbaiki, maka ya saya akan ratakan tanah yang menyerang tadi. Langsung diperbaiki, mulai dari camat sampai desa, semuanya Pak Camat ngejar memperbaiki pesantrennya Ustaz Ja'far ini. Subhanallah. Dan ini kisah nyata, dikisahkan oleh ikhwan-ikhwan kita. Kisah nyata. Di zaman ini, gak usah di zaman Rasulullah SAW. Rasul pasti ditolong Allah SWT. Jadi umat Islam, ini umat yang tidak pernah membuat gara-gara dimanapun. Tapi kalau umat Islam digara-garain, siapa yang akan turun tangan? Siapa yang bertindak? Allah SWT. Bukan kita. Kita ini gak punya kekuatan apa-apa. Ya kan? Kita ini misalnya hanya nyambut kain, cari duit, ngaji, sudah. Nanti yang ngurus itu semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Ini juga dialami oleh ustazuna ustaz kita Al-Walid. Ustaz dan sekaligus ayah kita. Ustaz Aurul Rafiq. Ya. Kufran, hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Ketika pesantren beliau ini mau ditutup, dan waktu itu semua ustaz sudah tidak boleh mengajar, termasuk Ustaz Muhammad Anwar Samuli RC. Tinggal Ustaz Aun Rafiq saja yang berani mengajar. Maka oleh Ustaz Aun Rafiq kemudian ditantang, saya akan berdoa kepada Allah sekarang ini. Semua aparat takut, jangan berdoa. Sudah kita selesaikan saja. Enggak, saya akan berdoa sekarang. Saya sudah didolimi, katanya. saya sudah didolimi. Apa yang terjadi? Tidak berapa lama Ustaz Orofik berdoa, ini yang menentang dua orang tokoh agama ini, kalau sebutannya ya Ustaz atau Kiai gitu, langsung dua-duanya jalan di jalan yang berbeda, dua-duanya kecelakaan dan hancur tubuhnya. Coba, doanya orang soleh yang didolimi didengar oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang beriman harus yakin seperti itu. Ya. Jadi jangan ikut-ikut ustadz-ustadz yang penipu itu, menipu umat. Gak boleh ikut-ikut demo jihad, bukan jihad itu. Jihad itu bukan seperti itu. Jadi ngaji yang benar, pelajari Quran dan Sunnah, ikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan ikut-ikut mereka. Nanti kita gak dapat janjinya Allah Taala ini. Janjinya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah ini yang diberikan kepada mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah, pernahkah Rasulullah itu menyakiti orang-orang yang tidak boleh oleh Allah Taala untuk disakiti? Tidak pernah. Rasul, masya Allah, akhlak yang mulia. Tapi ketika Allah sudah memberikan kemenangan, tanah orang kafir pun dikuasai oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Romawi dan Persia itu negara adidaya, dikuasai oleh pasukannya Umar yang tidak seberapa jumlahnya. Coba, jumlahnya tidak seberapa, tidak punya peralatan yang canggih bisa menguasai Romawi dan Persia, negara adidaya, tekuk lutut di hadapan pasukan-pasukan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian waja'alahum, Allah akan jadikan mereka orang-orang beriman dan beramal soleh khulafa'a fiha, para khalifah, penguasa, pemimpin fiha, di bumi Allah. Mithlama fa'ala, sebagaimana yang Allah perbuat, ma'aslafihim, bersama pendahulu-pendahulu mereka, minal mu'minina billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, para utusannya. Wa an yaj'ala dinahum, dan Allah akan jadikan agama mereka, alladhi irtadha lahum, yang Allah ridhoi untuk mereka, wa huwal islam, yaitu agama Islam, dinan, agama, akan jadikan sebagai agama, azizan, yang mulia, agama yang aziz, yang mulia, makinan, lagi kokoh dan kuat. Wa an yubaddila khalahum, dan Allah akan mengganti kondisi mereka, minal khawfi, berupa ketakutan yang mereka alami, ilal amni, kepada keamanan. Idza abadu Allah wahdahu, apabila mereka beribadah kepada Allah semata, ini syaratnya. Wastaqamu ala ta'atihi, dan istiqamah di atas taat kepada Allah. Walam yusyriku ma'ahu syai'ah, dan tidak menyekutukan, mereka tidak menyekutukan Allah, ya, ma'ahu, bersama Allah, syai'ah, sesuatu apapun juga dari sesembahan selain Allah, tidak akan dipersekutukan dengan Allah. Wa man kafara ba'da dhalika al-istikhlafi wal-amni wa-tamkini wa-sultati tamati, wa man, dan barang siapa kafara, yang mengingkari, yang kufur kepada Allah, ba'da dhalika al-istikhlaf, setelah Allah mengokohkan, setelah Allah memberi kekuasaan, walamni, memberi keamanan, watamkin, memberi kekokohan, wasultati tamati, memberi kekuasaan yang sempurna, wajahada, kemudian dia mendustakan ni'am Allah, nikmat-nikmat Allah, faulaika, maka mereka-mereka itulah humul kharijuna, orang-orang yang keluar anta'atillah, dari ketaatan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah ada hasilnya. Jadi kalau kita mencontoh perjuangan Rasulullah dan para sahabat, ada hasilnya. Yang kita contoh itu ada hasilnya. Sekarang lihat yang dicontoh oleh orang-orang sekarang ini. Demo itu mencontoh siapa? Khawarij, apa hasilnya? Apa hasilnya? Ketika mereka membunuh Uthman, tidaklah datang setelah itu kecuali pemerintahan yang lebih buruk, itu hasilnya. Kurang terima? Ketika presiden kita, Bapak Jenderal Haji Muhammad Soeharto, diturunkan, tidaklah datang kemudian kecuali pemerintahnya lebih buruk. Hasilnya apa lagi? Tidaklah Qaddafi dibunuh oleh mereka kecuali Libya lebih buruk. Sekarang ini di Libya, ini sudah aman, damai. Tapi listrik hanya 12 jam. Dulu 24 jam. Kalau jamnya bisa ditambah, 30 jam bisa. Dulu. Kemudian dulu, minyak yang dieksploitasi di zamannya Qaddafi yang dikatakan diktator, Qaddafi yang dikatakan diktator, yang Muammar Qaddafi namanya, dulu 1,2 juta barrel per hari dieksploitasi, 1,2 juta. Libya kecil, makanya dia banyak impor, ya, banyak apa ekspor. minyak, diekspor minyaknya. Karena apa? Negaranya kecil, gak butuh banyak. Negara kita seluas ini saja, ini negara kita hanya butuh setiap hari itu kurang lebih 1,2 juta, 800 sampai 1,2 juta barrel. Negara kita besar seperti ini. Tapi eksploitasi di sini hanya 800 ribu saja. Sehingga kita kurang, harus impor minyak dari negeri yang lainnya. Sekarang Libya ini minyaknya tinggal 300 ribu barel per hari. Hanya seperempat. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Para calon rahmat Allah Ta'ala. Harga-harga melambung, ya. Orang-orang gak punya rumah dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Ini harusnya para demonstran, kemudian mufti-mufti demonstrasi ini tobat, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada baiknya. Apalagi ibu-ibu demo. Ibu-ibu di rumah masak, macak sing ayu, bil garwane mulai seneng, bojoku ayu, malah demo. Dan malah dari pare itu ada sekolah Islam, aku Islam. Anak TK diajak demo sendiri. Apa ini? Ustazahnya itu harus dididik. Harus dinikahi oleh ikhwan-ikhwan sunnah. Benar nih, biar tobat. Yang belum menikah maksudnya. Gak bener. Di Pare itu ya bener. Di Pare dulu ada wanita-wanita haroki, pergerakan. Dinikahi oleh ikhwan-ikhwan. Ngamuk itu ustazahnya yang membimbing wanita-wanita ini ngamuk. Kenapa ngamuk? Habis jamaahnya dinikahi oleh ikhwan-ikhwan. Sekarang menjadi ahlus sunnah, gak menjadi ahlul bid'ah. Dulu tukang demo, dulu tukang mencaci pemerintah, dulu tukang ini dan itu, sekarang menjadi ahlu sunnah, masya Allah. Harus gitu ya, kemana-mana ini? Yang belum nikah atau dia? Kita lanjutkan. Sudah.